atas segenap kesalahan yang telah diperbuat oleh seorang hamba, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Karena sesungguhnya manusia adalah tempat, dan seringkali manusia itu melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan dosa. Sudah sepatutnya apabila seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun dan maha luas ampunannya. Dan demikianlah yang diingatkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada hamba-hambanya bahwasannya hamba-hambanya seringkali melakukan perbuatan salah dan dosa, dan sekaligus memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kelancangannya dalam melakukan perbuatan salah dan dosa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'an, fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian telah melakukan kesalahan, dosa, bil-laili wan-nahar, malam dan siang hari. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a, dan aku akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni, maka minta ampunlah kepadaku. Aghfir lakum, niscaya aku akan ampuni kalian. Di dalam hadis qudsi ini disebutkan, tukhti'una, ay maksudnya, ta'maluna sayyiat wal khotaya, bahwasannya kalian melakukan as-sayyiat, kejelekan demi kejelekan, wal khotaya, juga melakukan kesalahan, perbuatan dosa. Kenapa demikian? Sudah menjadi tabiat manusia, seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala seringkali, banyak kali melakukan perbuatan dosa. Dan itu sudah dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang selainnya. Kullu bni Adam khata'un, wa khairul khata'in at-tawabun. Setiap bani Adam, ia melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan dosa, melakukan kesalahan, mereka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tak semata dilakukan oleh orang-orang yang terjatuh kepada perbuatan salah dan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai sosok manusia yang maksum, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari melakukan perbuatan-perbuatan salah dan dosa. Walau diri beliau, dosa-dosa beliau sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang, telah mendapatkan jaminan bahwasannya dosa beliau diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak kurang dari 70 kali beristighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sehari. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan tidak kurang dari 100 kali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beristighfar dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedemikian banyak, sedemikian seringnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beristighfar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal beliau adalah sosok manusia yang sudah diampuni dosa-dosanya, mendapatkan jaminan. Apalagi kita, siapa yang bisa menjamin diri kita bahwasannya dosa dan kesalahan itu diampuni, sudah diampuni? Adakah yang bisa menjamin? Maka sudah sepatutnya manakala kita harus lebih banyak lagi beristighfar, harus lebih sering lagi bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah diri kita yang merasa, adakah di antara kita yang merasa bahwasannya tidak pernah berbuat salah? Adakah di antara kita yang merasa tidak pernah melakukan perbuatan dosa? Adakah di antara kita yang merasa bahwasannya dirinya bersih, suci, tiada noda dosa sedikit pun? Maka sudah sepantasnya manakala kita lebih sering, lebih banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui berbagai macam aktivitas, selain dengan lafad-lafad istighfar, lafad-lafad yang memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lafad-lafad bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga kita berupaya agar amal-amal kita pun membersihkan dari segenap dosa, dari segenap kesalahan yang dilakukan. Di antara bentuk memupus dosa, yaitu berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu senantiasa menghidupkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mutaba'ah, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, yaitu dengan sebab mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah pun mengangkat derajat kita di surga dengan sebab permohonan ampun dari anak-anak kita. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, ada seseorang yang terangkat derajatnya di dalam jannah, kemudian ia bertanya, dengan sebab apa saya begini? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bistighfari waladika lak, yaitu dengan sebab permohonan ampun anakmu terhadap dirimu. Anak yang soleh memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi kedua orang tuanya. Ini adalah salah satu dari ampunan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga amalan sedekah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang diperbuat oleh seseorang. Karena sesungguhnya as-sadaqah tudfi'u al-khati'ah, karena sesungguhnya sedekah itu memupus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, sebagaimana air akan memadamkan api. Kama yudfi'ul ma'u an-nar, sebagaimana air yang akan bisa memadamkan, melenyapkan api. Sedekah pun kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana hadis riwayat At-Tirmidzi menyebutkan bahwasannya sedekah itu pun bisa memadamkan salah dan dosa yang ada pada diri seseorang, yaitu memupus, menghilangkan dosa dan kesalahan seseorang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, fastaghfiruni, mohon ampunlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ay maksudnya, utlubu minni al-maghfirah li-akhtaikum, hendaklah kalian meminta kepadaku maghfirah, ampunan atas kesalahan-kesalahan kalian. Aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni kalian. Artinya, wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila saliha thumma tada, dalam surat Toha ayat ke-82. Dan sesungguhnya aku adalah yang maha pengampun, yang banyak memberikan ampunan kepada orang yang mau bertobat, kepada siapa saja yang bertobat dan beriman serta beramal soleh, kemudian ia berada di atas petunjuk. Al-Ghafur, Al-Ghaffar adalah merupakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang banyak memberikan ampunan, adalah zat yang maha luas ampunannya. Liman taba ilaih, bagi orang yang mau bertaubat kepadanya. Maka sudah sepantasnya manakala kita memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari-hari menjelang berakhirnya Ramadan adalah hari-hari yang harus kita manfaatkan untuk memperbanyak istighfar dan taubat tersebut. Dan salah satu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ditanya oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, apa yang harus diucapkan ketika berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menuntunkan agar mengucapkan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di dalam doa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun kita dituntunkan untuk memohon maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus doa itu yang diucapkan, fa'fu anni, maafkanlah aku. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memaafkan setiap salah dosa yang kita lakukan. Dan ini adalah momentum saat-saat yang tepat bagi kita untuk senantiasa memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.